بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Dan kita membahas Kitabul Jami'. Sekarang hadis yang ke-12 dari hadis dari bab ini, ya. Yaitu idza ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin. Hadis itu. Ya. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Hajar mengatakan wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin wa idza naza'a falyabda' bis syimal. Waltakun awwalahuma tun'adu wa akhirahuma tunza'u. Akhrajahu Muslim ila qawlihi bishimal wa akhraja baqihi Malikun wa Tirmidhi wa Abu Dawud. Dan anhu darinya, yaitu dari Ali radhiyallahu anhu, masih mengikuti hadis Ali radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan ta'ala ahadukum, apabila seseorang dari kalian memakai sandal, falyabda bil yamin, hendaknya dia memulai dengan kaki kanan. Wa idzan naza'a, dan kalau melepas, falyabda bisyimal, hendaknya melepas dimulai dari yang kiri. Wal takunil yumna awwalahuma tun'alu, hendaknya kaki kanan itu yang pertama untuk dipakai sandal. Wa akhirahuma tunza'u, dan yang terakhir ketika sandal dilepas. Riwayat Muslim sampai sabda Nabi bisyimal, dengan yang kiri. Selebihnya riwayat Malik, Tirmidzi dan Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, ikhwani fid din rahimakumullah. Ini adalah hadis yang menerangkan kepada kita salah satu adab-adab dalam Islam, yaitu adab dalam memakai sandal. Jadi ini menunjukkan kesempurnaan Islam, sampai perkara-perkara kecil pun diberi tuntunan, aturan dan petunjuk, termasuk dalam bab memakai sandal. Seperti yang kita dengar bahwa Nabi SAW memerintahkan agar kita mendahulukan kaki kanan kita saat memakai sandal, dan ketika melepas, melepas yang kiri terlebih dahulu, sehingga kaki kanan ini ya menjadi pertama dalam memakai dan terakhir ketika dilepas. Ya. Kemudian hadis berikutnya juga terkait dengan adab-adab memakai sandal melengkapi yang sebelumnya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yakhla' wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an muttafaqun alaih. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu juga ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Jangan seseorang dari kalian berjalan dengan satu sandal. Wal yun'ilhuma jami'an. Hendaknya dia pakai semuanya. Aw liyakhla'huma jami'an. Atau melepas semuanya. Ya, muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini adab yang lain dalam bab memakai sandal. Nabi SAW melarang kita untuk memakai satu sandal. La yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Jangan seseorang dari kalian memakai satu sandal. Ya. Kata beliau, pakailah semuanya atau lepas semuanya. Di antara hikmahnya wallahu alam adalah yakni keadilan kita terhadap anggota tubuh kita, ya. Sehingga ketika memakai memakai semua, ketika tidak tidak semua. Ini mirip dengan tuntunan Nabi yang lain. Kita dilarang sebagian tubuh kita sengaja kita berjemur di terik matahari, sebagiannya tidak. Dengan sengaja seperti itu, padahal mungkin kita berjemur seluruh tubuh kita dan atau tidak pada seluruh tubuh kita. Ulama mengatakan kenapa? Karena demi keadilan terhadap tubuh kita. Nah, ini tampaknya juga seperti itu, ya. Nabi SAW melarang kita memakai satu sandal. Kalau pakai pakai semua, lepas lepas semua. Ya. Dan ini tidak jarang kita mungkin dulu melakukannya ketika mungkin sandal kita satu-satunya jauh, ya, sehingga kita pakai satu, kemudian ya yang satu kita naikkan berjalan dengan kaki satu dengan sandal. Nah, ini ternyata Nabi melarang yang seperti itu. Begitu pula di sana ada adab yang lain yang juga disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain dalam bab memakai sandal ini. Beliau menganjurkan untuk kita memakai dalam keadaan kita duduk, tidak berdiri. Ulama mengatakan ini ketika sandal itu sulit dipakai. Artinya kalau sandal itu mudah dipakai dan diperkirakan tidak membahayakan orang yang memakai, boleh dia memakai sambil berdiri. Tapi misalnya sepatu yang mesti diikat atau sandal yang pakai tali, ya kan, terkadang kesulitan seseorang memakainya. Nabi melarang kalau dipakai sambil berdiri. Kenapa? Karena khawatir terjatuh, ya, sehingga mencelakakan dirinya. Nah, ini dianjurkan oleh Nabi untuk kita duduk kemudian memakai supaya kita aman dari hal yang membahayakan kita. Nah, ini beberapa tuntunan Nabi SAW dalam bab memakai sandal. Dan kalau kita perhatikan, ya, ini luar biasa, ya, ajaran agama kita ini. Karena memang ini ajaran yang benar, ya, sampai perkara-perkara seperti ini begitu detail diajarkan demi maslahat kita, demi kebaikan kita, ya, demi kebaikan kita, dan agar kita tidak terjatuh pada perkara-perkara yang tidak baik. Kemudian juga sebagian ulama menyebutkan Di antara adabnya juga untuk kaum wanita, agar tidak memakai sandal yang berhak tinggi itu ya. Kadang sebagian wanita sengaja itu belakangnya, jenggelnya itu tinggi sekali. Nah, ini ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Paling tidaknya ada dua sebab mereka menfatwakan tidak boleh. Yang pertama, karena itu bisa membahayakan juga. Ya, tidak kokoh dan mungkin sekali dia akan jatuh. Ini yang pertama. Yang kedua, ini ada unsur menipu, ya. Ada unsur menipu. Karena memang tujuannya itu biasanya, ya. Biar kelihatan tinggi, ya. Kelihatan tinggi padahal tidak setinggi itu. Ketika di rumah dilepas, oh ternyata ya tidak tinggi. Jadi ada unsur menipu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi itu beberapa adab-adab dan tuntunan dalam agama kita terkait dengan memakai sandal atau sepatu. Kemudian tentunya kalau terkait dengan hukum, kita juga pernah membahas pada bab fikih ya, yaitu kalau itu berbentuk sepatu atau kaos kaki, boleh kita mengusap tanpa melepas ketika kita berwudu ya. Sehingga ketika kita mestinya membasuh kaki, kita tidak membasuh kaki, kita hanya mengusap sepatu kita atau kaos kaki kita, itu boleh. Tentunya dengan syarat-syarat seperti yang pernah kita jelaskan pada pembahasan fikih. Selanjutnya hadis berikutnya. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء متفق عليه. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullah, Allah tidak melihat, ila man jarra thawbahu khuyala'a, orang yang memanjangkan pakaiannya khuyala'a karena sombong. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini terkait dengan adab berpakaian ya. Dan para ulama juga telah menyebutkan di buku-buku fikih, bahkan bab khusus tentang babul libas atau kitabul libas, bab-bab yang terkait dengan pakaian, adab-adab yang terkait dengan tata cara berpakaian yang tidak melanggar syariat. Nah, jadi sekali lagi ini juga menunjukkan perhatian Islam dalam segala bidang. Ya, dalam berpakaian pun ada tuntunan dan ada aturan. Baik kaum wanita maupun laki-laki, masing-masing ada aturan dan tuntunan. Nah, ini salah satunya. Namun apa yang kita bahas sekarang ini terkait dengan pakaian laki-laki, yaitu Nabi SAW mengatakan bahwa Allah tidak akan melihat seseorang yang memanjangkan pakaiannya. Maksudnya memanjangkan di sini, yakni sampai di bawah mata kaki. Nah, ini khusus untuk kaum lelaki. Ya, kalau kaum wanita, ya justru bagus, justru memang anjurannya begitu ya, tertutup. Tapi kaum laki-laki dilarang dia memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki. Dia diberi izin sampai di atas mata kaki persis, itu masih boleh. Kalau menutupi mata kaki itu mengkhawatirkan. Ulama mengatakan jangan, karena sangat mungkin nanti akan sampai ke bawah mata kaki. Sehingga dia boleh memanjangkan, tapi batasnya sampai persis di atas mata kaki. Kalau sampai di bawah mata kaki, maka dia mendapat ancaman seperti yang disebutkan dalam hadis ini, La yangdurullahu, Allah tidak akan melihatnya. Maksudnya di sini melihat dengan seperti kata ulama, nadratu rahmah, ya, pandangan kasih sayang kepadanya. Justru Allah Azza wa Jal akan murka kepadanya. Tentu Allah Maha melihat, semuanya dilihat oleh Allah Azza wa Jal, tapi orang tersebut tidak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jal dengan pandangan kasih sayang. Bahkan Allah Azza wa Jal akan murka kepadanya. Nah, disebutkan di sini dia melakukannya karena kesombongan. Nah, ketika dia melakukan karena kesombongan, ini hukumannya seperti yang tersebut dalam hadis ini, Allah tidak akan melihatnya dengan penglihatan rahmah. Nah, bagaimana kalau dia melakukannya tanpa rasa sombong? Yani dia mengaku saya enggak melakukannya karena sombong, sekedar ya apa seperti umumnya yang sudah salah tapi ya. Ulama mengatakan seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, begitu pula Syekh Al-Fauzan mengatakan bahwa itu juga tetap tidak boleh seandainya pun dia mengatakan saya tidak berniat sombong. Kenapa demikian? Karena di sana ada hadis yang lain, yaitu ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang di bawah dua mata kaki maka tempatnya di neraka. Nah, ini kan juga sangat mengerikan. Sehingga di sini karena hukumannya berbeda, ya. Yang melakukannya dengan sombong itu hukumannya lebih berat. Allah tidak akan melihatnya. Di sini ada isyarat ya, dia juga masuk neraka. Bahkan lebih dari itu, Allah pun tidak akan melihat kepadanya dengan penglihatan kasih sayang. Nah, jadi kalau begitu memanjangkan pakaian kita, baik itu sarung atau celana, ya, di bawah mata kaki kita tidak diperbolehkan. Sekali lagi, ini khusus bagi laki-laki. Ya, ini khusus bagi kaum laki-laki. Adapun wanita maka justru dianjurkan lebih tertutup. Sebagian ulama membolehkan kalau tanpa sombong, tapi itu pendapat yang keliru, karena mereka bersandarkan kepada perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada beliau, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala, engkau tidak termasuk mereka yang melakukan perbuatan itu dengan sombong. Ini landasan mereka yang mengatakan bahwa kalau tidak dengan sombong boleh. Tapi seperti yang tadi saya katakan, ini pendapat yang lemah, ya. Kenapa pendapat ini dikatakan pendapat yang lemah? Karena kalau kita melihat apa yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu bahwa beliau ternyata bukan orang yang menyengaja untuk memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki. Bahkan beliau sudah berusaha untuk mengangkat pakaiannya sampai di atas mata kaki. Namun terkadang turun, ya. Kemudian beliau angkat lagi, lalu turun lagi, kemudian diangkat lagi. Sampai beliau katakan, ya Rasulullah, itu pakaian seperti itu kalau saya enggak perhatian, ya, kalau saya enggak perhatian terlupa dia turun. Disebutkan hal itu karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau orangnya kurus, ya. Ya, beliau orangnya kurus sehingga pakaian sering turun. Nah, Dalam kondisi seperti itu, beliau sudah berusaha, namun terkadang turun, sudah berusaha, kemudian turun. Maka Nabi katakan kepada beliau, kalau begitu engkau bukan termasuk yang melakukannya karena sombong. Dan Nabi enggak mengatakan seperti ini kecuali kepada Abu Bakar yang seperti itu. Sehingga tidak dibenarkan kalau orang yang tidak seperti Abu Bakar kemudian alasannya saya melakukannya bukan karena sombong. Tapi kalau dia betul seperti Abu Bakar, ya mungkin bisa dia mengatakan atau bisa dia digolongkan seperti Abu Bakar, mungkin ya. Walaupun kita juga sulit mau mengatakan begitu karena ini kan urusan tazkiyah ya. Hal seperti ini Nabi yang mengatakan kepada Abu Bakar. Kalau kita mengatakan terhadap diri kita sendiri itu seolah-olah kita sok suci, ya kan? Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa diri kalian suci. Ya, jangan kalian merasa diri kalian suci sehingga jangan beralasan saya melakukannya tidak karena sombong. Sulit untuk kita mengaku seperti itu pada diri kita. Padahal di hadis-hadis yang lain menunjukkan itu tidak boleh dan itu bahkan termasuk bagian daripada kesombongan sekalipun ya dia tidak meniatkan karena sombong. Jadi ini mohon kita perhatikan ya hadis ini agar kita berusaha untuk mengamalkannya, kita angkat ya sarung kita di atas mata kaki atau celana kita di atas mata kaki ya, meskipun ya di masyarakat kita sebagian orang menganggapnya aneh, padahal sebetulnya ya tidak aneh, sebetulnya tidak aneh. Tapi karena sudah kadung yang banyak yang di bawah mata kaki, ya, yaitu akhirnya jadi aneh yang mengamalkan sunnah Nabi ini jadi terasa aneh. Oleh karenanya ya perlu kita bersabar ketika seperti itu, karena akan ada orang yang nanti mengolok-olok biasanya, ya, dengan ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Padahal ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Ya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ini yang tadi kita bicarakan ketika itu menutup mata kaki yang itu pakaian dari atas. Tapi kalau dari bawah, artinya kita pakai sepatu yang menutup mata kaki, boleh. Ya. Memakai kaos kaki yang menutup mata kaki, boleh. Ya. Jadi dibedakan ya antara keduanya sehingga kita tidak salah memahami hadis ini. Dulu ada yang dipakai oleh para pendahulu kita yang namanya khuf. Khuf itu ya kaos kaki tapi dari kulit ya. Nah, itu menutupi mata kaki. Itu menutupi mata kaki. Dan itu boleh, enggak ada masalah ya. Kemudian kita beralih kepada hadis berikutnya. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul bi yaminih wa idza shariba falyashrab bi yaminih fa inna ash-shaytana yakulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi akhrajahu Muslim. Wa anhu dan darinya, yakni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda idza akala ahadukum, bila seseorang dari kalian makan falyakul bi yaminih, hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab bi yaminih, kalau dia minum, minumlah dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalih, karena syaitan makan dengan tangan kirinya. Wa yashrabu bishimalihi, dan minum dengan tangan kirinya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini terkait dengan adab-adab makan dan minum. Nabi SAW memberikan kepada kita tuntunan dalam bab adab makan dan minum, agar kita makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Ya, makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Jangan menggunakan tangan kiri, kata Nabi, karena setan itu kalau makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Sehingga seorang yang makan atau minum dengan tangan kiri, artinya dia menyerupai syaitan, disengaja atau tidak, tahu atau tidak, tapi perbuatannya adalah perbuatan yang menyerupai perbuatan syaitan. Jadi dilarang. Dan juga sisi yang lain, kita pun tahu sesungguhnya bahwa tangan kiri sesungguhnya tidak layak untuk kita pakai makan dan minum, karena biasanya kita bersuci dengan tangan kiri. Ya. Jadi kurang tepat tentunya dari sisi ini makan dan minum dengan tangan kiri, ya, apalagi jelas Nabi melarang. Sehingga makanlah dengan tangan kanan, itu yang lebih mulia dan itu yang diajarkan oleh ajaran agama kita. Begitu pula dalam bab minum. Nah, adab ini disayangkan sekali di zaman kita ini sudah banyak dilanggar oleh masyarakat. Tidak jarang kita melihat, ya, seorang yang makan atau minum dengan tangan kiri tanpa beban rasanya, ya, mereka makan atau minum dengan tangan kiri seolah-olah, ya, itu perbuatan yang biasa, tidak ada larangan, padahal Nabi jelas melarang pada hadis ini. Dan dulu, ya, orang-orang tua kita juga mengajarkan untuk makan dengan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri, karena memang asal-usulnya dalam syariat kita seperti itu. Tapi setelah orang-orang itu mungkin dewasa besar, ya, kemudian meniru orang-orang yang dilihat mungkin di televisi atau di mana tempat, akhirnya menjadi terbiasa makan dan minum dengan tangan kiri itu. Ya, maka dari itu kita harus berusaha mengamalkan hadis ini, mengajarkan kepada orang lain, kepada anak-anak kita dan seterusnya, supaya adab-adab Islam betul-betul memasyarakat. Ya, kalau mereka yang non-Muslim, ya, kita nggak tahu, mungkin memang tidak ada ajaran mereka dalam bab ini, ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita selaku Muslim, ya, inilah ajaran Islam, dan kita senang dengan ajaran agama kita dan bangga dengan ajaran agama kita. Kemudian pada hadis berikutnya juga Nabi SAW menerangkan kepada kita sebagian dari adab-adab makan dan minum. Diriwayatkan pada hadis berikutnya dari sahabat Amr, dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, dari ayahnya, dari kakeknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi yang kakeknya adalah sahabat Nabi. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin." Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa 'allaqahu Al-Bukhari. Yang artinya bahwa Nabi bersabda, kul, makanlah, washrab, minumlah, walbas, dan berpakaianlah, watasaddaq, serta bersedekahlah, fi ghairi sarafin, tanpa saraf berlebih-lebihan, wala makhilatin, dan tanpa kesombongan. Riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Dan Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ini hanya saja secara muallak, yakni dengan sanad yang disebutkan tidak lengkap oleh Al-Bukhari rahimahullah. Namun Abu Dawud dan Ahmad meriwayatkan hadis ini, ya. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami'. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini juga adab yang diajarkan Rasulullah kepada kita, baik dalam makan, minum, berpakaian ataupun bersedekah, ya. Makan dan minum ini yang sedang kita bahas, berpakaian itu yang tadi kita juga sebut, kemudian bersedekah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, lakukan itu semuanya tanpa saraf. Saraf yakni berlebih-lebihan. Ya, makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Bahkan dalam ayat disebutkan kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Jangan melampaui batas. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan kepada kita, ya, bab makan dan minum ini. Tentu diutamakan, ya, makan dan minum, yang itu juga sering dilakukan Nabi, tidak sampai kenyang bahkan beliau makan itu. Namun bukan berarti tidak boleh kenyang, ya, boleh juga kenyang. Bahkan pernah suatu saat Nabi SAW dengan sahabatnya, beliau mengatakan makan, kemudian sahabat itu makan, terus sahabat itu meneruskan lagi, diperintah lagi terus, sampai sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, la ajidu laha maslaka, sudah enggak ada tempat lagi ya Rasulullah, ya enggak ada jalan. Nah, ini menunjukkan sesekali boleh dia makan sampai kenyang, betul-betul kenyang bahkan. Namun itu tidak menjadi hal yang selalu dibiasakan atau terus-menerus seperti itu. Justru yang menjadi kebiasaan itu, ya, makan tidak begitu kenyang, ya. Kemudian dalam bab berlebih-lebihan, ya, mungkin bentuk berlebih-lebihan itu bukan hanya dalam bab kenyang dan tidak kenyang saja. Ada bentuk lain, misalnya keberagaman, ya, keberagaman apa lauk pauknya atau bahkan kemewahan lauk pauknya. Nah, mungkin sebagian menu selalu seperti itu. Nah, kalau sesekali boleh saja, karena Nabi pun dengan para sahabatnya, ya, kadang-kadang hidangan mereka dengan daging, dengan, ya, halal yang seperti itu yang, ya, cukup mewah, ya, sampai sekarang pun namanya daging juga mewah. Tapi tidak selalu seperti itu. Dalam arti sebagian orang yang kita maksud menu yang begitu berlebihan, ya, ini juga tidak sepantasnya kalau itu menjadi kebiasaan. Kemudian dalam bab berpakaian dan bersedekah sama, selalu yang namanya berlebih-lebihan itu hal yang tidak terpuji. Berpakaian berlebih-lebihan, ya, boleh saja seorang punya pakaian yang bagus, mungkin yang mahal, tapi, ya, sekali lagi itu gak selalu. Dan Nabi juga punya pakaian-pakaian yang mewah ketika itu, ya, tapi Nabi pakai sesekali, ya, pada saat-saat tertentu. Untuk hariannya pakaian biasa, ya, itu saat menyambut tamu, saat Id, nah, itu Nabi pakai yang mewah tersebut atau yang cukup bernilai dibanding yang lain, ya, sehingga tidak selalu hari-harinya berpakaian yang seperti itu. Demikian pula kalau begitu sedekah, sampai sedekah pun tidak boleh berlebih-lebihan, padahal yang namanya sedekah itu memberi, memberi orang lain. Jadi ternyata sampai sedekah pun tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, di sini juga harus diperhatikan keluarganya sendiri, kerabatnya sendiri. Sebelum memperhatikan orang lain, kewajibannya terhadap keluarganya harus diperhatikan, nafkahnya. Jangan berlebih-lebihan akhirnya terlupakan bagian untuk keluarganya. Nah, ini jelas tidak boleh, karena ya mereka lebih berhak, nafkah untuk keluarga lebih diutamakan daripada sedekah untuk orang lain. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, wala makhilah, jangan juga sombong ya. Hindari kesombongan baik dalam makan minum, berpakaian maupun bersedekah. Hindari sikap-sikap kesombongan dalam semuanya itu. Bersedekah demi apa? Yani kesombongan ya, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berpakaian juga karena sombong, makan dan minum dengan gaya-gaya orang yang sombong, semuanya juga tidak diperbolehkan. Jadi ini adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu semua, sehingga harus kita perhatikan adab-adab tersebut. Nah, demikian mungkin yang bisa kita kaji pada malam hari ini.